Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki bab bayanu fadlu tauhid wa ma yukafiru minaz dzunub, bab tentang keutamaan tauhid, yaitu keutamaan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Pada pertemuan yang telah lalu telah disebutkan ayat yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Pada ayat tersebut ada keutamaan tauhid, yaitu keutamaan orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini, Pak Mustafa? Kesyirikan. Tahu dari mana makna zalim pada ayat allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, ya. Sekalian ya, kita belajar tafsir Al-Qur'an, ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kata beliau yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah kesyirikan. Tahu dari mana? Ada yang bisa jawab? Dari surat Luqman, dari Al-Quran surat Luqman, yaitu firman Allah. Amriyah. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ini sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa keutamaan orang yang dia tidak mencampur keimanan dia dengan kesyirikan? Keutamaannya apa pada ayat ini surat Al-An'am tersebut, Pak Herna? Keutamaannya apa? Mendapatkan keamanan dan hidayah, mendapatkan hidayah di dunia dan keamanan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan, satu di antara keutamaan tauhid. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan oral musannif rahimahullah taala wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Kemudian dibawakan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, la syarikalah dan tidak menyekutukannya, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimat yang dilemparkan kepada Maryam dengan ucapan kun, nanti insyaallah sarahnya waruhu minhu, dan Isa adalah ruh yang Allah ciptakan dengan kalimat kun, wal jannatu haq, dan dia bersaksi bahwasanya surga adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, di sini terdapat juga keutamaan tauhid, keutamaan orang yang beribadah, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yaitu bagi orang yang dia bersaksi man syahida, barang siapa yang mengucapkan atau bersaksi man syahida la ilaha illallah ay man takalama biha arifan li ma'naha, barang siapa yang mengucapkannya dalam keadaan arifan li ma'naha, mengetahui maknanya, bukan sekedar mengucapkan tetapi juga mengetahui maknanya, amalan bimuktadoha, dan mengamalkan konsekuensi dari ucapan tersebut. Ini bukan sekedar la ilaha illallah selesai sudah, tetapi tahu apa sih yang diucapkan, kalimat tauhid, kalimat yang paling besar dalam Islam, la ilaha illallah tuh makna yang terkandung tuh apa, ya, konsekuensi mengucapkan kalimat ini apa. Dia harus mengamalkan juga konsekuensi dari kalimat ini, batinan wa zahiran, baik secara batin, secara keyakinan, ataupun secara zahir, secara amalan zahir. Fala buda fi syahadataini minal ilmi wal yakin, maka orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini harus dibangun ucapannya dengan ilmu dan yakin, mengetahui apa kalimat ini sebenarnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diucapkan dengan yakin, bukan sekedar ucapan tetapi hatinya menolak seperti orang-orang munafik, dan juga mengamalkannya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, maka ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa man syahida bil haqqi wahum ya'lamun, kecuali orang yang syahida bil haqqi, mempersaksikan dengan kebenaran, wahum ya'lamun, dalam keadaan dia ya'lamun, mengetahui ilmunya. Bukan sekedar bersaksi, mengucapkan dua kalimat syahadat, sama sekali tidak paham. Padahal namanya dua kalimat syahadat adalah pintu seseorang. Orang yang tadinya kafir, ingin masuk Islam jadi mu'alaf, harus melewati dua kalimat syahadat ini. Yang membedakan antara kafir dan muslim, dua kalimat syahadat ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan, mengetahui apa makna dari dua kalimat syahadat tersebut. Wa amma man nataqa biha min ghairi ma'rifati limanaha wala yaqinan wala amal bima taqtadihi minal bara'ah minasyirki wa ikhlasil qaul wal amal al qaul qalbi wal lisan wa amal qalbi wal jawarih fa ghairi nafi bil ijma'. Adapun orang yang mengucapkan kalimat ini tetapi tidak mengetahui maknanya, jangankan maknanya yang lebih ya, terjemahannya aja sudah salah. Kadang tidak tahu la ilaha illallah, sudah apa terjemahannya saja, bahasa Indonesianya apa, tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah ini makna yang benar? Nanti kita lihat apa perkataan para ulama tentang makna la ilaha illallah. Mengetahui maknanya, meyakininya. Karena kalau dia mengetahui maknanya, meyakininya, otomatis dia mengetahui konsekuensi dari ucapan tersebut. Kewajiban-kewajiban apa yang harus dijalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut, yaitu bara'ah minasyirk, berlepas diri dari berbagai kesyirikan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ucapan dan perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak mengetahui maknanya, tidak meyakininya, tidak melaksanakan konsekuensinya, maka ucapan tersebut ghairu nafi bil ijma', tidak bermanfaat secara ijma', secara ijma'. Nah, qala Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Qurtubi ahli tafsir, ya. Salah satu kitab beliau adalah Tafsir Al-Qurtubi. Berkata fil Mufhim ala Sahihi Muslim, dalam kitab Al-Mufhim ala Sahihi Muslim, babun la yakfi mujarrad talaffuz bi syahadatain. Bab tentang tidak cukup, ya, hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat secara lafaz saja. Bala buda min istiqanil qalbi, bahkan wajib diyakini dengan hati. Hadi terjemah tanbihun ala fasadi mazhabi ghulatul murji'ah. Ini adalah sebagai peringatan dari mazhab yang sesat, yaitu mazhab murji'ah, yang mengatakan bahwasanya cukuplah dengan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah selesai, tidak memudorkan seseorang, baik dia mau berbuat amal baik atau tidak, yang penting mengucapkan la ilaha illallah saja. Maka kata beliau, ini adalah pendapat yang salah. Al-qa'iluna bi anna talaffuz bi syahadataini kafin fil iman. Murji'ah mengatakan bahwasanya sudah cukup mengucapkan dua kalimat syahadat, selesai, ya, berarti imannya sempurna. Maka hal tersebut tidak benar. Wa ahaditsu hadzal bab tadullu ala fasadihi. Hadis pada bab ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut, ya, ucapan bahwasanya cukup dengan mengucapkan dua kalimat saja, ya, tidak perlu meyakininya, tidak perlu mengamalkannya, maka ini salah, keliru. Bahkan yang seperti ini, ya, berarti membolehkan adanya kemunafikan. Ya. Orang yang mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa perlu meyakininya, tanpa perlu mengamalkannya, berarti sama saja membolehkan kemunafikan. Bagaimana? Orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diancam dengan neraka, fi darkil asfar, asfar minan nar, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan sholat, ya, sholat, puasa, kadang ikut berjihad, ya, tetapi tidak meyakini dengan hati dia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya lafaz saja tidak cukup. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang menyaksikan atau bersaksi, yang namanya persaksian tidak cukup dengan ucapan, tetapi dengan keyakinan dan amalan. Kemudian beliau mengatakan, man syahida ala ilaha illallah, barang siapa yang mempersaksikan, bersaksi Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah tidak ada sekutu, la ilaha illallah tidak ada ilah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja, wahdah la syarikalah, tidak ada sekutunya. Makna la ilaha illallah adalah la ma'budun bihaqqin ilallah. Makna yang benar la ilaha illallah adalah la ma'budun bihaqqin ilallah. Tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lafzul jalala Allah adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim." Ini ayat yang mendukung bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Bukan tidak ada yang menciptakan, bukan. Nah, tetapi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ilahukum ilahun wahid." Dan ilah kalian dan sesembahan kalian adalah ilahun wahid, sesembahan yang satu. La ilaha illahu ar-rahman ar-rahim. Tidak ada sembahan kecuali Dia ar-rahman ar-rahim. Kemudian terkait makna la ilaha illallah, ya, sebagian orang mereka beranggapan atau justru meyakini bahwasanya makna la ilaha illallah itu, ya, kalau mungkin kita terbiasa menerjemahkannya tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Ya, walaupun sangat sempit sekali apa makna Tuhan ini. Sebagian orang mengatakan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang memberi rizki selain Allah. Maka keliru memaknai makna la ilaha illallah seperti ini. Kenapa? Orang musyrikin Arab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Karena mereka mengetahui maknanya. Apa sih makna yang dikandung la ilaha illallah? Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Apakah mereka tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta? Tidak. Mereka meyakini. Tetapi kenapa masih diperangi, belum dijadikan mereka sebagai orang Islam? Walaupun mereka meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, pemberi rezeki. Karena mereka memiliki keyakinan yang salah dalam masalah peribadatan. Mereka meyakini Allah pencipta, pemberi rizki, tetapi menjadikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyembahnya justru bukan pada Allah. Beribadahnya bukan pada Allah. Kalau ada yang bertanya, atas siapa orang musyrikin meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan, yang beri rizki, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengkhabarkan dalam firman-Nya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika kalian bertanya pada mereka, "Man khalaqahum?" Siapa yang menciptakan kalian? "La yaqulunna Allah." Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Menunjukkan apa? Orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka itu siapa? Allah. Bukan Lata, bukan Uzza. Mereka meyakini yang menciptakan mereka adalah Allah. Juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 9, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunnal azizul alim." Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, "La yaquluna," niscaya mereka akan mengatakan, benar-benar mengatakan, "Khalaqahunna al azizul alim." Yang menciptakan kami adalah al aziz al alim, yang maha perkasa dan maha pengetahuan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini ini. tetapi kenapa masih diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena masih belum mereka mengucapkan atau meyakini ucapan la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu maknanya. Karena ketika mereka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Mereka enggan, tidak mau. Walaupun mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit dan bumi, yang menyelamatkan mereka ketika terjadi bencana, Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Mereka mengatakan, aja'al al-alihata ilahan wahid, in hadala syai'un ujian. Ketika diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Apakah engkau ingin menjadikan sesembahan kami satu saja? In hadala syai'un ujian. Ini perkara yang aneh, kata mereka. Masa kita nyembah cuma hanya pada Allah saja? Artinya apa? Artinya mereka paham makna la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka beribadahnya harus kepada Allah saja. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ketika diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada wali, mereka ngeles. Mereka mengatakan mana'buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Ketika diperintahkan untuk beribadah hanya pada Allah saja, jangan beribadah kepada selain Allah dari para wali, apa yang mereka katakan? Mana'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, pada para wali, illa liqaribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka itu bisa menjadikan kami dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan wasilah. Demikian juga ketika disebutkan dalam Al-Quran. Surat As-Saffat. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka jika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, sombong mereka. Sombong, tidak mau. Ketika ditanyakan siapa yang menciptakanmu, mereka menjawab Allah. Tetapi ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, sombong, tidak mau. Kenapa? Karena ngerti maknanya. Wa yaquluna inna latarikuna alihatana li sya'irin majnun. Justru mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sembahan kami, karena sebab seorang penyair yang gila, menganggap Rasulullah penyair yang gila. Ini orang musyrik Arab paham makna la ilaha illallah. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena paham konsekuensi ucapan la ilaha illallah. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya beribadahnya harus hanya pada Allah saja. Demikian juga Abu Thalib. Ketika mau meninggal, ya amiku la ilaha illallah, ya amiku la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika inda Allah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang saya akan membelamu di hadapan Allah. Tidak mau. Abu Thalib. Ya. Bukan karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bukan. Karena dia tahu konsekuensinya. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya ibadahnya harus pada Allah. Sehingga orang-orang musyrik sampingnya mengatakan, ya Abu Thalib, atargobuna an milata Abdul Muthalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib, ini kakeknya, bapaknya. Ini keadaan orang musyrik zaman Rasulullah, tahu mana la ilaha illallah. Justru yang disayangkan adalah sebagian saudara kita kaum muslimin, umat Islam, yang justru mereka mau mengucapkan la ilaha illallah walhamdulillah. La ilaha illallah sehari bisa 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Tetapi ternyata tidak memahami apa itu makna la ilaha illallah. Tidak mengerjakan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Dari pagi sampai siang mengucapkan la ilaha illallah. Dari malam la ilaha illallah. Tetapi ketika mendapatkan musibah, atau ingin anak yang lamar kerja misalkan sukses diterima, datang ke kuburan tertentu, yang katanya ini kuburan para wali, meminta. Yang harusnya penghuni kuburan didoakan, malah diminta doanya. Wahai mbah, apa misalkan, anak saya sedang UMPTN, berikan kemudahan agar diterima. Memintanya justru bukan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoanya bukan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal doa adalah ibadah. Ad-do'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan inti dari suatu ibadah adalah doa. Justru dia berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bisa jadi sebelum berdoa dia baca dulu wirid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi tiba-tiba tangannya diangkat, meminta kepada sahibul kubur agar dapatkan keturunan, agar sakit yang dideritanya disembuhkan. Maka orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak tahu arti, tidak tahu makna ucapan tersebut, tidak tahu konsekuensi dari ucapan tersebut. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya mempelajari kalimat yang luar biasa ini, kalimat yang mulia ini, kalimat yang paling utama ini. Bukan sekedar mengucapkannya, melafadzkannya, tetapi yang lebih penting adalah mengetahui maknanya, mengetahui konsekuensinya, menjalankan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Bersaksi bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Apa makna hamba dan rasulnya? Ada dua sifat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh. Atabihatain sifatain. Datang dengan dua sifat. Yang satu, untuk menolak orang yang ifrat, yang berlebihan dalam mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang satunya dalam rangka menolak orang yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Hamba, hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang tidak bisa, tidak mampu untuk memberikan manfaat, madarat kepada orang lain tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak berhak kita minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta. Karena yang berhak diminta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita paham bahwasanya beliau adalah seorang hamba seperti kita. Makan, minum, berjalan di pasar, berjalan-jalan dan sebagainya. Punya keluarga. Seorang hamba. Sehingga tidak perlu sikap berlebihan mengkultuskan beliau sallallahu alaihi wasallam, melebihi kedudukan beliau. Dan yang kedua, sifat yang ada beliau adalah sebagai rasul, sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya beliau bukan saja seorang hamba seperti kita manusia, tetapi beliau adalah manusia yang istimewa, yaitu beliau adalah seorang rasul yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, sehingga tidak boleh bagi kita mendustakannya, melecehkannya, tidak peduli dengan syariat yang dia bawa, tidak boleh. Jangan sampai mengatakan ya Nabi Muhammad juga kan manusia biasa, bisa salah. Betul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa seperti kita, bisa sakit, ya, bisa lapar. Tetapi beliau adalah seorang rasul, utusan Allah yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak mungkin salah. Bagaimana beliau bisa salah? Ya. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga beliau, sehingga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada beliau disampaikan kepada kita. Ini. Sehingga konsekuensi dari kita mengucapkan Muhammad dan abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hamba dan rasulnya, adalah mengimaninya, membenarkannya dengan apa-apa yang datang, apa-apa yang beliau bawa berupa Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan yang lainnya, wa ta'atuhu fima amara, dan mentaati segala perintah beliau, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ata'ani faqad ata'allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaatiku maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lancang berbicara atau berbuat dalam syariat ini mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lancang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara masalah ini, diam. Dalam masalah agama, ya. Kalau dalam masalah agama Rasulullah tidak mencontohkan ini, jangan lancang sok tahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara masalah ini, jangan lancang. Rasulullah hanya menerangkan sekian. Jangan lancang kita, oh maksudnya gini, gini, gini. Jangan. Jangan mendahului ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ana Isa Abdullah wa rasuluh. Dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Allah Isa adalah hamba dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Dan kalimat wa ana Isa Abdullah wa rasuluh, bahwasanya Isa Nabi Allah Isa alaihi salam adalah hamba dan rasulnya. Wa kalimatun alqaha ila wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Dan Nabi Allah Isa adalah kalimah. Nah, ini mana kalimat al-Qaha ila Maryam ada Nabi Allah Isa. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, innama sumya Isa alaihi salam kalimat kalimatan liwujudihi. Dinamakan Isa dengan kalimatullah, ya. Karena adanya Nabi Allah Isa ta'ala kun. Ini adanya Nabi Allah Isa dengan kalimat kun. Bagaimana ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bil kalimati al-qaha ila Maryam hina qala lahu kun, fakana Isa bikun, walaisa Isa huwa kun, walakin bikun kana. Kalimat yang dilemparkan ke Maryam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, kun bahasa Indonesia artinya jadi. Jadilah. Fakana Isa, maka jadilah Isa. Kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan, jadilah. Maka jadilah Nabi Allah Isa. Walaisa Isa huwa kun. Bukan Nabi Allah Isa itu kalimat kun, Bukan. Ya. Jangan salah memahami. Nabi Allah Isa itu bukan kalimat kun. Tetapi jadinya Nabi Allah Isa dengan kalimat kun. Nah. Kenapa? Karena kalimat kun itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, bukan makhluk. Ya. Kalimat kun itu kalamullah, bukan makhluk. Ya. Adapun hasil dari kalimat kun, ya. Allah katakan jadilah, maka jadilah Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada kalimat yang Allah ucapkan yaitu kun, maka jadilah Nabi Allah Isa yang dilemparkan kepada rahim Maryam alaihissalam. Waruhu minhu, dan roh darinya. Ini bahwasanya Nabi Allah Isa adalah bagian dari roh-roh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kalimatnya, sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian wal jannatu haqqun wan naru haqqun, bahwasanya surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Ini barang siapa yang dia bersaksi bahwasanya surga itu ada sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dan Allah janjikan bagi orang yang bertakwa, dan dia berkeyakinan bersaksi bahwasanya neraka juga ada, tidak ragu yang Allah siapkan bagi orang yang kafir, maka dia akan dapatkan keutamaan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang adanya surga dan neraka, sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha kardis samai wal ard wa idatil ladina amanu billahi wa rasulih, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga neraka, ya, telah ada dan dia meyakini itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uidat lil kafirin, dan takutlah kalian dari neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Dia yakini ini, bahwasanya adanya neraka, adanya surga. Surga dipersiapkan bagi orang yang mukmin, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Neraka disiapkan bagi orang yang kafir, munafikin dan yang lainnya. Dia yakini, dan tentu keyakinan ini akan berpengaruh terhadap amalan dia. Orang yang jujur keyakinannya terhadap surga dan neraka akan nampak dari amalannya. Akan nampak dari amalannya. Berbeda dengan orang yang hanya mengelafadkan, ya saya beriman pada surga dan neraka, tetapi lemah keyakinan dalam hatinya, akan terlihat dari amalannya. Tidak ada rasa takut ketika melakukan suatu kemaksiatan. Tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Karena dia keimanannya kurang. Ya. Tidak memiliki harapan apa-apa terhadap surga dan neraka. Tidak memiliki harapan apa-apa terhadap surga. Tidak ada ketakutan ketika harus masuk neraka. Kemudian, barang siapa yang bersaksi dengan ini, ya, yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ana muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi bahwa Nabi Allah Isa adalah hamba dan rasulnya. Bersaksi bahwa surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Maka balasannya adalah adkhalahullahu aljannata. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga. Alamakana minal amal. Alamakana minal amal. Disebutkan oleh para ulama makna alamakana minal amal. Kalau secara letterlek, ya, arti alamakana minal amal, ya, sesuai dengan atau atas apa amalan yang dia lakukan, atas amalan yang dia lakukan. Apa maksudnya? Kata para ulama, ay min salahi aw fasadin. Makna alama kana min al-amal, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ay min salahin aw fasadin, li anna ahli tauhid la budda lahum min dukhul jannah. Barang siapa yang bersaksi dengan kesaksian tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Baik amalannya soleh lebih banyak, atau dia memiliki amalan yang jelek, ujung-ujungnya dia akan masuk surga. Kenapa? Li'ana ahlu tauhid, karena orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menyekutukannya, pasti dia masuk surga. Hanya saja ada yang diazab dulu, ada yang langsung. Tetapi ujung-ujungnya, seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti masuk surga. Ini mana alamakana minal amal, bagaimanapun keadaan amalan dia. Tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sana ada makna yang lain, yaitu maknanya alamakana minal amal ayadkhulu al-jannah ala hasbil a'mal kullam minhum fid darajat. Dia akan masuk surga sesuai dengan amalan-amalan dia. Yani satu orang dengan orang yang lain, dia berbeda posisinya di surga. Karena surga memiliki derajat-derajat. Yang amalannya banyak, tentu ya, dia mendapatkan surga yang lebih tinggi daripada yang amalannya di bawah dia. Ala kulli hal, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan masuk surga. Pasti dia akan masuk surga. Ini di antara keutamaan tauhid, ya. Makanya kita jaga tauhid kita. Tidak bosan kita mengulang perhatikan bagaimana keadaan akidah kita, tauhid kita. Jangan sampai ibadah kita tercampuri sedikit pun dengan kesyirikan. Sedikit saja jangan. Kalau sedikit kan enggak apa-apa. Kan ibadahnya banyak, tauhidnya banyak. Tidak. Tidak dikatakan ahlu tauhid yang tercampur dengan kesyirikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad. La in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah wahai Muhammad. Bukan kita loh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, jika engkau mencampur antara ibadahmu kepadaku dengan ibadah kepada selain Allah, layah batonna amaluka, niscaya kami akan hancurkan, kami akan batalkan amalanmu. Sehebat apapun, sebanyak apapun amalan yang dilakukan seorang hamba, selama apapun, ketika sedikit saja tercampur dengan kesyirikan, syirik besar, kemudian dia mati dalam keadaan belum bertobat, hancur semua amalan dia. Wala takunana minal khosirin, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang menyesal. Menyesal. Di dunia sudah capek-capek beramal tiap hari, tiap jam, siang, malam, ya. Amalan soleh bukan amalan yang jelek. Tetapi ternyata amalannya tercampur wal iazubillah dengan kesyirikan yang dia tidak sempat bertobat darinya, maka selesai sudah. Wala takunanna minal khosirin. Sebutkan orang-orang yang mengerti bahasa Arab, wala lam taukid, takunanna, ada nun taukid, benar-benar minal khosirin, dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka jaga tauhid. Ini yang pokok. Selain dengan amal-amal kita yang lainnya tentu, tetapi yang utama adalah jaga tauhid kita, jaga ibadah kita, jangan sampai muncul sedikit pun dalam ibadah kita ada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, assalamu al afiyah. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.